dan kita pada bab yang ke-11, Nuzulul Quran fi syahri Ramadan, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Dan sebagian sudah kita baca sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, penulis rahimahullahu hafizahullahu taala berkata, wa yaqulu taala syahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika penulis yaitu Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizahullah menyebutkan tentang zikir yang paling utama adalah Al-Quran, maka kemudian beliau memulai untuk menjelaskan tentang hal-hal yang rinci dari Al-Quran. Beliau mulai dari turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran, beliau sebutkan di sini di dalam bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang menyelisihi. Tidak ada yang menyelisihi dari kaum muslim siapapun dia. Orang alimkah, orang awamkah, kemudian orang yang berilmukah atau orang yang tidak berilmukah, tidak ada yang menyelisih bahwa Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Ya, semuanya sepakat akan hal itu. Berdasarkan ayat yang tegas dari Al-Quran, juga hadis-hadis yang sahih dan jelas dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ayat yang tegas tersebut adalah ayat yang saya baca, terusan baca, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Lihat, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kalau ada yang bertanya, bukankah Al-Qur'an turun setiap ada kejadian, kemudian nantinya disebut dalam ilmu tafsir sababu nuzulil ayah, sebab turunnya ayat. Kenapa ini dikatakan dalam ayat bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran? Nah, jawabannya adalah, saya ulangi pertanyaannya atau permasalahannya, kalau ada yang bertanya, Ustadz, bukankah ayat-ayat Al-Quran turun sesuai dengan kejadian, maksud sesuai dengan kejadian, paham Pak? Jadi ada kejadian turun dia, ya, seperti misalkan tentang ayat tayamum, ada kejadian tayamum, ada kejadian yang menyebabkan akhirnya bertayamum. Ayat yang berkaitan dengan minum khamr, ada kejadian tentang khamr yang merupakan kebiasaan minuman bagi orang-orang kafir Quraisy. Ini berarti kan ayat Al-Quran turun sesuai dengan apa? Kejadian-kejadian. Tetapi kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran turun dalam bulan Ramadan? Bertentangan enggak antara keduanya? Nah, jawabannya mudah atau mendudukkan permasalahannya, yaitu bahwa ayat 185 dari surat Al-Baqarah, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, maksudnya Allah menurunkan dari dirinya ke langit dunia. Itu dalam bulan Ramadan. Nanti dari langit dunia turun per ayat sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kejadian di waktu-waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Paham? Ya. Jadi mungkin bisa dicatat, maksud Al-Quran turun dalam bulan Ramadan adalah, maksud Al-Quran turun dalam bulan Ramadan adalah, yaitu Al-Quran turun dari sisi Allah ke langit dunia, sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sebagaimana yang ditafsir oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kitab tidak seperti Al-Qur'an. Bagaimana turunnya? Turunnya itu sekaligus dari sisi Allah langsung ke bumi. Sekaligus satu kitab. Dari mulai Injilnya, Tauratnya, Zaburnya, kemudian lembaran-lembaran Nabi Musanya, itu turunnya sekaligus. Jadi ketika Injil turun, dia turun sekaligus ke langit dunia. Ke bumi. Ya, ke bumi. Sekaligus satu kitab turun. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut turun. Maka para ulama mengatakan di sini letaknya keistimewaan Al-Qur'an. Satu ayat Al-Qur'an bagaikan satu kitab suci. Nah, gitu. Paham ya? Di sini letaknya keutamaan Al-Qur'an. Satu ayat Al-Qur'an bagaikan satu kitab suci. Dari sisi mana? Dari sisi kalau Al-Qur'an per ayat turun ke bumi. Sedangkan kitab-kitab suci satu kitab sekaligus langsung turun ke bumi. Nah, di situ terdapat di kemudian di dalam diri kita pengagungan, pemuliaan terhadap kitabullah ini. Ya. Kita tidak akan pernah dekat dengan Al-Qur'an tanpa mengetahui keutamaan Al-Qur'an. Ya. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an tanpa mengetahui keutamaan Al-Qur'an itu hanya sekedar ingin menghafal, Enggak. Tetapi orang yang dekat dengan Al-Qur'an, salah satu kiatnya agar dekatnya itu benar-benar bermakna, yaitu meyakini keutamaan Al-Qur'an. Nah, salah satu bentuk keutamaan Al-Qur'an tadi, Al-Qur'an dibandingkan kitab-kitab suci, yaitu apa? Al-Qur'an itu satu ayatnya bagaikan satu kitab suci. Dari sisi mana? Dari sisi penurunan. Kalau penurunan, kitab suci dari Allah langsung ke bumi sekaligus. Satu kesatuan. Tapi Al-Qur'an apa? Satu ayat langsung keturun ke bumi. Itu bagaikan satu kitab suci. Ya. Kita tidak akan, sekali lagi saya ulangi, seseorang tidak akan dekat dengan Al-Qur'an tanpa mengagungkannya. Baca Al-Qur'an sekedarnya kalau ada waktu, tidak punya hizib, tidak punya waktu khusus. Yang mana Rasulullah SAW mempunyai hizib, mempunyai bacaan khusus dalam Al-Qur'an, untuk Al-Qur'an setiap malamnya ada bacaan. Entah setengah lembar, satu lembar, setiap malamnya. Coba kita coba ya, amalkan ini. Daripada kita malam-malam mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, coba diamalkan. Mempunyai hizib setiap malamnya membaca Al-Qur'an. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan inna li syahri ramadhan al-karim syahrus saumi khususiyatan bil Qur'an. Sesungguhnya bagi bulan Ramadhan yang mulia, bulan puasa memiliki kekhususan terhadap Al-Qur'an. Makanya saya pesan, mungkin bisa dilaksanakan ini di di rumah-rumah ya, di samping kita menyambung tali kekerabatan ataupun menyambung tali persaudaraan di antara sesama muslim, mungkin bisa kalau seandainya tidak ada waktu untuk bermudharasah di Al-Qur'an untuk sekedar tahsin ya di antara sesama jamaah Imam Syafi'i, bisa juga dilakukan di rumah-rumah. Nah, sekarang jamaah sudah banyak rumah di sini, bisa dilakukan seperti itu. Dan bisa memanggil kepala sekolah TPA, bisa nanti kalau seandainya datang Akhi Farhan untuk diundang. Ini untuk sekedar dekat dengan Al-Qur'an. Dan mohon itu diperhatikan dan bisa dilaksanakan. agar kita benar-benar dekat dengan Al-Quran. Beliau kemudian mengatakan, "Fahuwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Dan ia adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an yang mulia di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Sifat Al-Qur'an petunjuk bagi manusia. Ya. Ini poin penting dalam Al-Qur'an dan ini yang membuat kita cinta terhadap Al-Qur'an. Sifat Al-Qur'an petunjuk bagi manusia. Kenapa kita baca Al-Quran? Kenapa kita dekat dengan Al-Quran? Menghafalnya, mendengarnya, mengamalkannya, mempelajarinya. Lima hal interaksi manusia dengan Al-Quran. Membaca, menghafal, mendengarkan, kemudian mempelajari, kemudian mengamalkan. Lima hal ini semuanya satu-satu mempunyai keutamaan. Salah satu yang membuat kita dekat dengan Al-Quran, kita yakini Al-Quran terdapat petunjuk. Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa? Untuk hidup di dunia dan selamat akhirat. Ya, petunjuk untuk hidup dunia dan selamat akhirat. Bahkan siapa yang tidak mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran, maka pasti hidupnya sesat dan sengsara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam surat Taha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah yadhil, sesat dari jalan Allah, enggak pernah sesat. Wala yashqa, dan tidak akan pernah sengsara dunia. Surat Taha ayat 1-3. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keutamaan Al-Quran. Kemudian kita ambil selanjutnya perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, wa qadimtadaha Allahu ta'ala fil ayatil karimah al-mutaqaddimah syahr as-siyami min baini sa'iris syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil 'adzim. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji bulan puasa di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa dipuji oleh Allah bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain? Di mana Allah memilih bulan Ramadan di antara seluruh bulan untuk diturunkan padanya Al-Quran yang agung. Ini juga terdapat keutamaan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran diturunkan tidak sembarang bulan. Bulan mulia. Bulan penuh berkah. Rasulullah SAW bersabda tentang Ramadan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Dan di sini menunjukkan agungnya Al-Quran. Allah tidak menurunkan Al-Quran di sembarang bulan, tetapi di bulan yang penuh dengan berkah. Nah, ini juga kiat agar mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu agung, maka agungkanlah. Al-Quran itu agung, maka agungkanlah dengan cara kita selalu membacanya, mendekatkan diri kepadanya, kemana-mana kalau seandainya kita tidak ada sesuatu yang kita dengar, maka dengarkanlah Al-Quran. Ya. Al-Quran itu agung, maka agungkanlah dengan dekat dengannya, dengan berinteraksi selalu dengan Al-Quran. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, bal qad warada fil hadithi bi annahu syahrul ladhi kanatil kutubul ilahiyah tanazzala tunzalu fihi 'alal anbiya. Artinya, bahkan telah disebutkan dalam hadis bahwa ia adalah, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah kepada para nabi. Nah, ini tambah lagi agungnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an agung dari sisi diturunkan di bulan yang mulia. Kenapa mulia? Karena dia penuh dengan berkah. Bulannya penuh dengan berkah. Saking mulianya Ramadan, juga Allah menurunkan bukan hanya Al-Quran, tetapi kitab-kitab suci lainnya. Ya, kitab-kitab suci lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Fafil musnadi lil imami Ahmada wal mu'jamil kabir lit Tabarani min hadithi wasilah ibnul asqa anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala unzilat suhuf ibrahim fi awwal lailatin min ramadan wa unzilat at-tauratu fi layli sittin madaini madaina min ramadan wal injilu li 13 khalat min ramadan wa anzalallahu al-qur'ana li 24 khalat min ramadan. Artinya dalam musnad karya Imam Ahmad, kitab musnad itu adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad, musnad. Kenapa beda dengan kitab sunan misalkan? Kenapa namanya musnad? Ya, musnad itu maknanya ada dua, Pak. Musnad itu maknanya adalah hadisnya sampai kepada Rasulullah. Itu hadis musnad namanya. Ada lagi makna musnad, yaitu Imam Ahmad, dan ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya menyebutkan hadis berdasarkan nama sahabat. Berdasarkan nama sahabat sesuai dengan abjadnya, subhanallah. Jadi kalau dalam abjad alif ba ta sa itu kan sampai ya, nah di sini beliau menyebutkan hamzah di atas alif. Siapa saja nama-nama sahabat yang bernama depannya hamzah di atas alif disebutkan nama hadis-hadisnya. Abu Hurairah misalkan, nah disebutkan hadisnya. Ba, ya, misalkan huruf sahabat, nama sahabat yang di depannya huruf ba, maka disebutkan hadis-hadisnya siapa saja. Begitu namanya kitab apa? Musnad Imam Ahmad. Dan dalam musnad karya Imam Ahmad dan Al-Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabarani, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala membagikan manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan takdirnya dan hikmahnya. Imam Syafi'i kalau seandainya banyak perhatian atau lebih perhatian kepada riwayat hadis, maka niscaya sangat luar biasa. Ya, beliau kan lebih perhatiannya, beliau perhatian kepada riwayat hadis, tetapi tidak sebanyak Imam Ahmad. Beliau lebih perhatian kepada fikih dari hadis tersebut. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau perhatian kepada riwayat hadis dan juga perhatian kepada fikih hadisnya. Fikih hadisnya itu apa maksudnya? Pemahaman terhadap hadis. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah sedikit hadis-hadisnya yang beliau dapatkan riwayatnya, padahal kan sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani dari hadis Wasilah bin Ashqa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Suhuf Ibrahim." Suhuf artinya lembaran. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan. Berarti pada malam pertama dari bulan Ramadan, pada awal malam Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 berlalu di bulan Ramadan, itu pada hari ke-7, malam ke-7 berarti. Ya. Injil diturunkan pada 13 berlalu dari bulan Ramadan, berarti malam ke-14. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an pada 24 berlalu dari bulan Ramadan, berarti malam ke-25. Ya. Nah, hadis ini sahih dan hadis ini membantah keyakinan orang yang nuzulul Quran 17 Ramadan. Ya. Hadis ini membantah keyakinan sebagian orang terutama yang memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan. Bahwa hadis ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran pada malam yang ke-25. Wallahu a'lam. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, وَقَالَ الْهَيْثَمِي وَفِيهِ عِمْرَانِ ibn Daud al-Qattan, ضَعَفَهُ يَحْيَى وَوَثَّقَهُ ibn Hibban, Wa qala Ahmad arju an yakuna salih al hadis wa baqiyatu rijalihi thiqat. Al-Haythami berkata, yaitu tentang hadis ini, di dalamnya, di dalam hadis ini terdapat perawi bernama Imran bin Dawud Al-Qattan. Jadi hadis yang barusan kita baca tadi ada sedikit permasalahan tentang kesahihannya. Nah, Syekh ingin menjelaskan apa permasalahannya. Beliau yaitu Imran bin Dawud Al-Qattan ini dinyatakan lemah oleh Yahya. Yani Yahya di sini artinya adalah seorang ulama hadis. Yahya mengatakan Dawud Imran bin Dawud ini perawi lemah. Yahya ini siapa Ustaz? Berani sekali sih ngomongin orang. Yahya ini adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ulama hadis yang mengoreksi perawi-perawi hadis. Ini orang thiqah, ini orang lemah, ini orang terpercaya, ini orang tukang dusta, ini orang ahli bid'ah. Nah, itu zaman dahulu ada. Salah satunya adalah seorang Yahya. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Namun dinyatakan terpercaya oleh Ibnu Hibban. Tetapi Imran bin Daud ini malah dinyatakan terpercaya oleh Ibnu Hibban. Ahmad berkata, yaitu Imam Ahmad, aku berharap hadisnya bagus. Adapun perawi lainnya adalah perawi-perawi yang terpercaya. Jadi wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, minimal dia hasan. Tidak ada keraguan di dalamnya, wallahu alam. Jadi benar, itu menunjukkan keutamaan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan menunjukkan keutamaan Al-Qur'an diturunkan bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab-kitab suci. Sekali lagi, tidak akan kita bisa dekat dengan Al-Qur'an tanpa mengagungkan Al-Qur'an. Maka lihatlah keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Penulis rahimahullahu taala berkata, walahu syahidun min hadits Jabirin radhiyallahu anhu, akhrajahu Abu Ya'la fi musnadihi binahwil haditsil mutaqaddim wa fi isnadihi Sufyan bin Waqi', wa huwa dha'if. Artinya, ia memiliki pendukung, yaitu hadis yang barusan kita baca itu ada pendukungnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, sama seperti hadis yang terdahulu, namun dalam sanadnya terdapat Sufyan bin Waqi', seorang perawi yang lemah. Lihat ya, untuk satu hadis saja pembicaranya panjang. Ini agar kita tidak mendustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mudah-mudah menyebarkan hadis, terutama di zaman sekarang. Sedikit-sedikit sharing, sedikit-sedikit sharing. Belum tahu, sharing itu artinya menyebarkan sesuatu. Belum tahu apakah itu sahih atau tidak. Ya, hati-hati. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, walahu syahidun akharu yarwihi Ibnu Asakir fi tarikhih min tariqi Ali bin Abi Talhah an Ibnu Abbas wa huwa munqati'. Fa'aliyun lam yara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fa in sahal hadith hadzal hadith fa huwa yadullu ala anna syahr Ramadan huwa syahrul ladzi kanat tunzalu fihi al-kutubul ilahiyah 'ala ar-rusuli 'alaihimus salam. Kemudian hadis ini memiliki pendukung yang lain. Masih saja Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin menyebutkan tentang kesahihan hadis ini, karena memang hadisnya agak bermasalah. Makanya beliau menyebutkan agak dalam hadis ini tentang kesahihannya. Kemudian hadis ini memiliki pendukung yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya At-Tarikh melalui Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, namun sanatnya mungkotik, sanatnya mata rantai perawinya terputus. Ali tidak sempat melihat Abdullah bin Abbas. Ya, saya tidak ingin masuk ke dalam ilmu hadis. Jika hadis di atas sahih, nah ini, jika hadis di atas sahih, maka ia menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Ini keutamaan. Di samping keutamaan Ramadan juga terdapat keutamaan apa? Al-Quran. Taib, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, illa annaha kanat tanzilu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam unzilat 'alaihi alladhi unzilat 'alaihi jumlatan wahidah aw amma al-qur'anul karim falimazidi syarafihi wa 'azimi fadlihi fa inna ma nazala jumlatan wahidah ila baitil 'izzah minas sama'id dunya. Lihat ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jika hadis di atas sahih, maka ia menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah kepada para rasul. Hanya saja kitab-kitab itu diturunkan kepada nabi yang menerimanya dengan secara sekaligus. Al-Qur'an, Taurat langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Kemudian Injil langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa secara langsung sekaligus. Nah, Al-Quran bagaimana? Adapun Al-Quran yang mulia, kelebihan keutamaannya dan kebesaran keagungannya adalah bahwa ia diturunkan sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Baitul Izzah di Sidratul Muntaha sekaligus ke langit dunia. Lalu bagaimana? Lalu kata penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, wa kana dhalika fi lailatul qadri min syahri ramadhanil mubarak, bahwa ia diturunkan sekaligus dari Baitul Izzah, dari atas langit ketujuh ke langit dunia, dan itu sekaligus, dan itu terjadi pada malam Al-Qadar di bulan Ramadhan penuh dengan berkah. Ya, nah, ini keutamaan Al-Quran dari sisi yang lain. Dia diturunkan oleh Allah dalam bulan Ramadhan pada Lailatul Qadar. Diturunkannya, maksud diturunkan di sini apa? Dari langit ketujuh ke langit dunia. Langit dunia di mana? Di atas dunia. Langit dunia di atas dunia. Seperti misalkan ada hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib, kalau seorang meninggal dicabut ruhnya, kemudian dikapani tanpa sekejap mata, langsung dikapani oleh malaikat. Malaikat kalau seandainya dia orang beriman, langsung dibawa naik ke atas langit dunia, lalu minta dibukakan pintu langit dunia. Adapun orang kafir, kalau seandainya dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa sekejap mata langsung dimasukkan dari kain kapan dari neraka yang berbau busuk dan juga penuh dengan penyakit. Kemudian minta dibawa ke langit dunia, minta dibukakan pintu langit dunia, maka tidak bisa masuk dan tidak bisa dibukakan sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum, dan itu menunjukkan kemustahilan. Nah, berarti di sini hadisnya ada langit apa? Langit dunia. Di mana, Ustaz? Apakah yang kita lihat ini? Allahu a'lam. Ya. Yang jelas Al-Quran diturunkan sekaligus dari langit ketujuh ke langit dunia, itu makna diturunkan. Ya, paham ya? Dan ini menunjukkan keutamaan apa? Al-Quran. Al-Quran diturunkan sekaligus di dalam bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan dalil-dalil akan hal itu. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguh kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Ingat Pak, sekali lagi, menurunkannya ini maksudnya apa Pak? Al-Quran, oke. Menurunkan Al-Quran maksudnya menurunkan apa? Sekaligus. Dari mana? Langit ketujuh ke mana? Ke langit dunia saja. Adapun nanti per kejadian turun per ayat, per ayat, per ayat. Paham ya Pak ya? Jadi maksud Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar, sekaligus dari langit ketujuh hanya sampai kemana? Langit dunia. Dalil yang lain yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, dan firman Allah yang berbunyi, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sungguh kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Ini dua ayat ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Malam Al-Qadar berarti malam yang penuh berkah. Al-Quran diturunkan berarti pada malam itu. Dan ini juga ayat dengan tegas membantah tentang keyakinan sebagian orang yang menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Dan saya sampai sekarang belum tahu dalil yang menunjukkan kalau seandainya turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan. Ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan oleh penulis, yaitu syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, fadallat hadhil ayatu thalathu hal ala anna Al-Quran Al-Karima unzila fi laylatin wahidah. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada satu malam. Ya, ingat, sekali lagi saya ulangi. Diturunkan maksudnya apa, Pak? Sekaligus dari langit ketujuh ke langit dunia. Itu maksudnya, ya. Jadi jangan sampai bingung nantinya. Kemudian penulis mengatakan, tusafu bi annaha lailatun mubarakah wa hiya lailatul qadr wa hiya min layali syahri ramadhanil mubarak thumma ba'da dhalika nazala mufarraqan ala mawaqi'in nujum yatlu ba'dahu ba'dan hakadha rawa an ruwiya an ibni abbasin radhiyallahu anhuma min ghairi wajh. Perhatikan, ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada satu malam. Ya, maksudnya sekaligus. Lalu malam itu disifati sebagai malam penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Ia adalah malam Al-Qadar. Ia termasuk salah satu malam dari bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Dan malam Al-Qadar dengan kesepakatan para ulama berdasarkan hadis yang tegas itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bukan belasan, tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka sekali lagi saya tidak dapat mendatangkan dalil dari mana itu 17 Ramadan nuzul Al-Qur'an. Ya, turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan itu dari mana tidak tahu. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu pasti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Entah 21, 22, 23, 24 sampai terakhir. Ya. Kemudian setelah itu turun secara terpisah-pisah, saling beruntun satu dengan yang lainnya. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melalui sejumlah riwayat atau sejumlah jalur. Sekarang paham, Pak? Maksud turunnya Al-Qur'an seperti itu. Nah, dengan penjelasan ini kita lebih mengagungkan Al-Qur'an dan lebih paham bagaimana sebenarnya Al-Qur'an itu diturunkan. Wallahu alam. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mohon maaf kalau seandainya tidak membawa bukunya, kan, tetapi insyaallah mudah dipahami. Kalau fikih doa dan zikir insyaallah mudah dipahami. Ya, berarti Kamis dan Jumat nanti akan diumumkan oleh panitia dakwah tim Masjid Imam Syafi'i dan juga Yayasan Al-Um yang alhamdulillah kita sudah mempunyai ketua yang baru dari Yayasan Al-Um Banjarmasin. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya dengan ikhlas. Dan saya hanya berpesan kepada pengurus yayasan, makana lillahi yabqa, sesuatu yang karena Allah itu yang akan kekal, yang akan continue. Maka jangan pernah berpikir apa yang dikatakan oleh orang. Bayangkan kalau seandainya Anda beramal, Anda dituduh tidak ikhlas, apa yang Anda lakukan? Gak bisa bela diri, gak bisa. Ikan tuh kada ikhlas, gak bisa kita bela diri. Mau diapain coba? Ya, kita mau kita bela diri nggak, tidak benar juga. Yang menuduh mendatangkan bukti, kemudian kita berjuang sama-sama. Apakah kita ikhlas atau tidak? Biasanya yang ikhlas itu adalah orang yang istiqamah. Ya, tanda ikhlas salah satunya adalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memikirkan perkataan orang lain, dia tidak memikirkan pandangan orang lain, yang dia pikirkan hanya pahala dari Allah dan juga pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ustaz, ada pertanyaan dari BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kenapa pada tanggal 17 Ramadan di negara kita ini diperingati sebagai Nuzulul Quran. Sementara di surat Al-Qadar dikatakan bahwa Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar. Mohon pencerahan Ustaz, barakallahu fikum. Nah, itu yang kita tanyakan dari tadi. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Saya belum dapatkan dalil yang menunjukkan bahwa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadhan. Saya belum dapatkan dalilnya. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang ingin bertanya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat menanyakan Ustaz, menjelaskan tentang orang yang meninggal, maka ruhnya atau ya akan dikafani oleh malaikat. Kemarin di tempat kerja teman saya, ya dia memang belum, sepertinya belum dapatkan hidayah. Bertanya kepada saya, kalau orang yang sudah meninggal itu katanya bagaimana kelanjutannya? Dia minta jelaskan sama saya, sementara saya ini belum merasa mampu untuk menjelaskan itu. Jadi pas tadi menjelaskan sedikit masalah itu, kalau boleh saya minta kelanjutan tentang penjelasan itu. Iya, ada hadis. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud tentang kejadian setelah kematian secara detil. Hadis dari Al-Bara ibn Azib. Jadi, idza kana al-mu'min fi inqita'in min dunya wa iqbalin min al-akhirah. Kalau seandainya orang beriman ingin terputus dari dunia dan ingin menghadap kehidupan akhirat, maka ya artinya dalam keadaan sakaratul maut, maka jalasa al-malaikat, jalasa al-malaikatu madda basarih. Datanglah para malaikat lalu duduk di hadapannya seluas mata memandang. Ya. Seluas mata memandang itu malaikat semua. Kemudian datang malaikat maut, inda ra'sih, datang malaikat maut di sisi kepalanya, lalu dicabut ruhnya. Kalau dia orang beriman, maka itu pun pencabutannya sulit. Tetapi Rasulullah SAW menggambarkan sebagaimana air yang dituangkan dari mulut teko. Nah, air yang keluar dari mulut teko itulah, seperti itulah ruh orang beriman keluar dari jasadnya. Ya. Kemudian setelah itu, ketika sudah terpisah dari jasadnya, makanya jasad ruh itu dicabut dari kepala. Kadang-kadang matanya mengikuti jasadnya. Rasulullah SAW bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh jika dicabut, maka akan diikuti oleh mata. Maka mata yang terbelalak, wallahu alam, itu bukan tanda su'ul khatimah. Karena memang diikuti oleh mata, ya, mata yang terbelalak itu bukan tanda su'ul khatimah. Nah, ketika dia sudah berpisah, faraqa ruhal jasad, ruh berpisah dengan jasadnya, maka tidak sekejap mata langsung diberikan kain kafan oleh malaikat dari surga dan diberikan minyak wangi dari surga. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita memandikan mayat di dunia, kita pun memberikan kain kafan dan memberikan minyak wangi padanya. Kemudian setelah itu diangkat oleh para malaikat, disebut dia dengan nama-nama yang bagus, minta dibukakan pintu langit. Kemudian malaikat yang menjaga pintu langit dunia berkata, siapa ini? Si Fulan bin Fulan. Disebutkan nama-namanya dengan nama-nama yang baik sebagaimana dia dipanggil di dunia. Makanya kasih nama anak yang baik-baik agar dipanggil dengan nama yang baik pun ketika ini. Lalu apakah diperintahkan untuk dia untuk dibukakan pintunya? Iya, diperintahkan. Karena dia orang beriman, dibukakan pintu langit. Terus sampai ke langit ketujuh, kemudian Allah berkata ketika sampai langit ketujuh, "Uktub li'ibadi fil 'iliyyin." Tuliskan nasib hambaku ini di buku orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jadi mulai saat itu sebenarnya dia sudah tahu dia itu penghuni surga. Dia sudah tahu dia itu penghuni surga. Makanya kemudian setelah itu, kemudian kembalikan ruhnya ke jasadnya. Kalau sudah dikembalikan ruhnya ke jasadnya, maka mulai saat itulah fitnatul qabr. Yaitu ujian di dalam kubur yang ditanya oleh malaikat. Kalau dia bisa jawab, karena dia orang beriman, maka dia bisa menjawab. Itu pun sebelumnya disempitkan dulu kuburannya sampai tulang belulang menyatu. Semua dari manusia seperti itu. Baru setelah itu datang malaikat, kemudian ditanya dia. Kalau dia bisa jawab, maka apa yang terjadi? Kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Kemudian salah satu pintu surga dibukakan untuknya dan masuk bau-bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian dia berkata, "Ya Rabbi, aqimissah." Wahai Rabbku, bangkitkan hari kiamat sekarang agar aku bisa bertemu kembali dengan keluarga dan kerabatku. Ini kalau orang beriman seperti itu. Kalau orang kafir bagaimana? Maka datanglah malaikat-malaikat yang sangar-sangar, seluas mata memandang. Kemudian malaikat maut datang di kepalanya, kemudian mengatakan, "Ukhruji ya ayyatuhan nafsul khabitha." Keluar wahai jiwa yang buruk, roh yang buruk, keluarlah. Ditarik dengan keras sebagaimana seorang mencabut bulu domba yang basah. Dengannya terputus urat-urat dan terbelah otot-otot. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Maka saya pernah nulis dengan tulisan ini, "Siapkah Anda menghadapi ini?" Ya, judul ada tulisan, "Siapkah Anda menghadapi ini?" Nah, kemudian ditariklah sampai terputus urat-urat dan wasfan yang terbuat dari api neraka. Dan diberikan bau yang sangat busuk dari bau-bau busuk neraka. Kemudian setelah itu dibawa naik, berusaha naik ke atas langit dunia. Langit dunia di mana saya wallahu alam tidak tahu. Langit dunia, kemudian dia tidak masuk. Tidak diberikan izin. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "La yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab." Artinya, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian setelah itu tidak bisa dinaikkan, jadi tidak diterima oleh langit. Ini bagus nih. Dijadikan judul kajian, tidak diterima oleh langit. Tidak diterima langit. Bayangkan, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Kitakah itu? Atau kita orang yang pertama? Ya. Hatta ya lejak. Makanya salah satu yang sangat kita takutkan adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tidak tahu, Pak, nasib kita apa. Mati dalam keadaan Islam atau su'ul khatimah. Sepede itukah kita? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, bentuk sebagai bentuk kemustahilan. Sebagai bentuk kemustahilan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, sampai susu masuk kembali ke dalam putingnya, itu mustahil. Ya, itu mustahil. Kemudian dilempar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub li ibadi," tuliskan hamba-hambaku ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi semenjak itu dia sudah tahu nasibnya. Kemudian setelah itu dilemparkanlah ruhnya dari langit ke tempat dia di dunia, di alam barzakh. Dan ini yang maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Kharra minas sama." Ya, dia diturunkan dari langit seakan-akan fatakhthafuhu thayr. Dia diturunkan dari langit yang atas, kemudian dilempar, saking hinanya dilempar dengan kencang seakan-akan dia seperti disambar oleh burung atau diterpa oleh angin. Kemudian diletakkan fi makanin sahiq. Ya, ini sebutan dalam surat Al-Hajj ayat 31. Saya bacakan ayatnya. hunafa'a lillah ghairu musyrikin nabi, orang yang lurus kepada Allah tidak mensyirikkan Allah. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa mensyirikkan Allah, fa ka'annama kharra minas sama, ruhnya nanti dia turun dari langit dengan kencangnya. Bapak saja kalau dari tempat yang atas tinggi lempar sesuatu itu kan turun, ini dari langit turun. Fatakhtafuhu thayr, seakan-akan dia kemudian diterkam oleh burung. Au tahwi bihirih, atau diterpa oleh angin. Fi makanin sahih, dan diletakkan di tempat yang hina. Begitu orang-orang kafir. Kemudian setelah itu dikembalikan ruhnya di saja, kemudian didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Kemudian ditanya tentang tiga pertanyaan, man rabbuk, man nabiyyuk, wa madinu, tidak bisa jawab. Lalu setelah itu dipukul dengan martil di antara dua telinganya. Dipukul dengan palu di antara dua telinganya. Lalu setelah itu disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menyatu, dibukakan pintu neraka bagi dia. Bau neraka, busuknya neraka masuk ke dalam kuburan dia, dan dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan bangkitkan hari kiamat. Karena dia tahu setelah ini akan ada yang lebih dahsyat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'aun ashadda al-'adzab. Artinya, api neraka pada di dalam kuburan dinyalakan untuk orang-orang kafir, dan ketika di hari kiamat maka akan dimasukkan dalam siksa yang lebih berat daripada siksa di kubur dia. Begitulah keadaan yang akan kita hadapi, dan ini harus kita imani, ya. Antara dua saja pada saat itu, entah orang beriman, orang kafir. An-naru yu'raduna 'alaiha, tadi itu disebutkan dalam surat Ghafir ayat 46. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.